Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul nabiyya ba'dah. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian. Maaf, topinya mencong. Pagi hari ini kita berdoa kembali di live ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi sesudul kita, Masya Allah, hukum 99 dibanding 1. Teman-teman sekalian, banyak orang sering bertanya, sebenarnya bagaimana sih konsep sehat, konsep yang disampaikan oleh Rasulullah tentang gaya atau pola hidup sehat. Dan ini sebenarnya bisa kita contoh atau bisa kita ambil konsep ini dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Contoh yang menjadi salah satu ujukan atau rujukan saya pribadi ya, tentang hadis halal haram sebenarnya. Ya, ini mana ala wa innal fil jasadi mudghah iza salahat salaha jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wa hiya qalb. Kata Rasulullah, ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika daging ini baik, baiklah semua. Jika daging itu adalah qalbu. Jadi beranjak dari sinilah kita harus memahami, meyakini bahwa dalam Islam bahwa konsep kesehatan sejati itu baik fisik ruhnya itu memang bermula dari kolbu tadi, tidak lain tidak bukan dan tidak bisa memang kuncinya memang kata Rasul dari situ. Jadi kalau dia baik baik semua, dia rusak rusaklah semua. Sehingga di situ saya sampaikan tentang hukum 99 banding 1. Jadi apapun maka, jadi 99 ini ibaratnya kolbu teman-teman. 99 ini kolbu, 1 itu adalah non kolbunya. Jadi Anda bisa bayangkan, meskipun seseorang itu hidup sehat, meskipun orang itu menjaga makanan, menjaga minuman, ya dan seterusnya ya. Tapi kalau seandainya 99 ini tidak dijaga, artinya kolbu ini tidak dijaga, maka semua makanan-makanan yang sehat atau minuman-minuman yang sehat tadi itu tidak bermanfaat bagi tubuh secara dominan ya. Makanya saya ambil kata kalimat atau mungkin angka 1. Jadi memang tidak ada yang sia-sia. Jadi apakah ketika orang makan produk bahkan madu sekalipun atau habatus sauda sekalipun lalu kolbunya bermasalah, apanya manfaat? Mungkin punya manfaat, cuman kecil sekali. Itu yang saya ilustrasikan dengan angka 1 tadi. Jadi kalau kita pahami ini, maka subhanallah kita akan punya sebuah kemudahan yang luar biasa ya dalam Islam untuk hidup sehat. Bahkan bisa jadi bukan makanan dan minuman yang kita makan itu yang membuat kita sehat, tapi justru malah ketika kolbunya sehat. Makanya Rasulullah pernah menyatakan bahwa nanti di akhir zaman makanan kita itu adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Karena saat itu memang mungkin sudah tidak lagi makanan, sehingga kita dikenyangkan Allah dengan makanan zikir tadi. Subhanallah. Itu yang diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu Nabi menyampaikan seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, fahamilah bahwa hidup kita ini bagaimana kita memandang kehidupan kita, bagaimana persepsi tentang kehidupan kita, bagaimana kita memandang masalah kita, nikmat yang dapatkan, itu semua bergantung dari kolbu seseorang. Artinya kalau kolbunya ini sehat, kalau kolbunya ini baik, maka otomatis yang terjadi apa? Yang terjadi adalah semua itu akan jadi indah. Itu sebabnya konsep kaya dalam Islam, kata Imam Syafi'i, bukanlah banyak harta yang engkau miliki, tapi perasaan berkelimpahan atau berkecukupan Allah masukkan dalam kolbu atau hati seseorang ya. Sehingga balik-baliknya lagi ternyata balik lagi ke kolbu. Jadi Islam tidak memandang fisik ya, Islam tidak memandang bagaimana rupa seorang, kaya seorang yang Islam. Bahkan Allah pandang itu adalah kolbunya. Makanya dalam Islam Nabi mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling bertakwa, yang paling baik di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Lalu Nabi menyampaikan takwa itu di mana? Nabi nunjuk di dada sebelah kiri, takwa itu di sini, kata Rasulullah SAW. Jadi subhanallah, Nabi katakan bahwa memang takwa itu letaknya ada di kolbu. Jadi mulia seseorang, bagusnya hidup seseorang ya, katakanlah dia dianggap menjadi orang yang baik oleh orang yang lain, itu semua tidak lain tidak bukan takwanya dia. Ketika dia menjadi orang yang bertakwa, dia menjadi orang yang dekat sama Allah, maka otomatis kalbunya pun akan selalu hidup. Ini yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, allazina tatma'innul qulubu bizikrillah tatma'innul qulub, bahwa Allah membuat hati orang-orang yang berzikir, yang dekat kepadanya itu menjadi hati yang terus bergetar. Jadi kalau Anda pahami di sini, sebenarnya kalau saya kasih tips sukses sederhana, sebenarnya perbaikilah kalbu. Kalau saya katakan bagaimana kita menjadi orang yang besar, orang yang hebat, orang yang kaya segala macam, perbaikilah kalbu, enggak ada yang lain, ya. Kalau kalbu sudah baik, maka dia akan menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, sampai nanti dia sendiri yang akhirnya, apa aku penting untuk menjadi orang yang kaya? Apa aku penting untuk menjadi orang yang sudah dalam framing manusia, ya. Ya, tapi kalau seandainya misalkan menurut dia enggak penting, maka dia sudah cukup hidup dengan kalbu yang sehat, kalbun yang salim tadi sekalian. Sudah cukup buatnya, ya. Jadi wajahnya berseri, ya. Tutur katanya baik, pandangan matanya baik. Jadi orang ngelihat dia tuh udah nyenengin. Nah, itulah contoh. Jadi itu saya katakan tadi. Jadi dalam Islam itu bukan materi, bukan fisik yang dilihat. Bahkan Nabi mengatakan bisa jadi orang-orang yang secara fisik yang mungkin jauh lebih tidak baik dari orang yang lain, justru malah orang-orang seperti itu yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kalau semua orang memegang konsep ini, maka dia akan lebih banyak memfokuskan diri, memperbaiki, memperbaharui, menjaga yang 99 tadi atau kalbunya. Sehingga apa? Jangan dia tiap hari beribadah, beriman, bertakwa, memperbaiki amal ibadah dia. Ya, yang tidak kalah penting adalah dia menjaga senantiasa kalbunya itu terus hidup. Bagaimana caranya? Datang ke majelis ilmu, dan majelis taklim, bertemu dengan orang-orang yang soleh, bertemu dengan orang-orang yang punya cita-cita besar, ya, zuhud terhadap dunia, ya. Dan kalau memang harta itu diperlukan, atau mungkin kekayaan itu diperlukan, maka bisa jadi dia meminta pada Allah untuk menjadikan itu sarana dakwah. Tapi dia sendiri hidup dalam kondisi yang zuhud, ya. Zuhud, ya, zuhud itu tidak akan bisa didapatkan kalau seandainya kalbunya bermasalah. Zuhud tidak akan bisa didapatkan kalau kalbunya sibuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Banyak orang lebih memikirkan makan apa nanti siang. Banyak orang lebih banyak memikirkan pakai baju apa nanti kondangan. Banyak orang mikirkan punya mobil apa, ya, saya punya kendaraan apa, saya bisa nginap di hotel mana. Tapi banyak orang belum sempat berpikir apakah dia bisa datang sholat tepat waktu ketika waktu sholat wajib datang, bisa terus menerus intens untuk bisa sholat duha 12 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Dia terus dia bisa memikirkan bagaimana dia bisa terus intensif untuk bersedekah, maksudnya secara tiap hari dia bersedekah. Jadi kitalah yang tahu kalbu kita, teman-teman. Kitalah yang paham keadaan diri kita. Kitalah yang paham bagaimana keadaan hati kita. Maka jagalah itu baik-baik. Jaga itu benar-benar. Mintalah sama Allah agar kita atau Allah senantiasa menjaga kalbu kita ini dengan cara berdoa. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, ya Rabb, tsabbit qalbi ala dini. Tetapkanlah hatiku dalam keimanan, dalam din ini. Ya Allahumma inni as'aluka sabata fil amri. Ya Allah, tetapkan aku dalam urusan yang masuk urusan agama. Jadi kalau kalbu kita senantiasa kita jaga, maka insyaallah kita akan selalu merasa Allah itu dekat. Jadi doa Anda itu doa curhat. Kita berdoa itu ibarat kata gini loh, mau ngomong atau tidak, sebenarnya Allah sudah tahu isi hati kita. Mau ngomong atau tidak, Allah sudah tahu kebutuhan kita. Mau ngomong atau tidak, enggak usah ngomong, belum ngomong saja Allah sudah ngerti gitu loh. Ya, itulah maha besar dan maha kuasa Allah terhadap kita semua. Jadi doa itu buat apa? Ya buat curhat, ngomong gitu loh. Allah tuh pengen mendengar rintihan, ya. Dan rintihan-rintihan seperti ini tidak akan datang dari orang-orang yang kalbunya bermasalah. Dan yang luar biasa lagi, teman-teman sekalian, perhatikanlah. Dan ini menjadi nasihat buat saya pribadi. Seseorang itu, ya, kita sering mendengar satu ayat dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fajr yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uni fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, jiwa-jiwa, kalbu yang tenang, ya, datanglah kepada Rabbmu, ya, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan yang tenang, bahagia, baik. Sepertinya apa? Jangan sampai kita bertemu dengan Allah dalam kondisi kalbu yang bermasalah. Mau Allah dalam kondisi masih dongkol terhadap masalah, masih dongkol dengan orang lain, ada menyimpan perasaan yang tidak lain, maka hilangkanlah semua itu. teman-teman saya. Mintalah kepada Allah agar senantiasa menjaga kolbu kita, senantiasa menjadikan kolbu ini sebagai barometer, ya, sehingga nanti orang itu betul-betul sehat. Ya, orang itu betul-betul sehat. Yang jadi yang luar biasa penting adalah kesehatan kolbu, bukan kesehatan fisik. Kolbu sudah sehat, maka raganya akan mengikuti. Kalau kolbu sudah sehat, iman sudah sehat, sudah kuat, maka raga itu akan kuat, bahkan jauh lebih kuat dari yang pernah dibayangkan, ya, yang pernah kita bayangkan. Kalau kita selalu berpikir seperti itu, maka insya Allah hidup kita akan jauh lebih tenang, lebih bahagia. Ya, ada rezeki, ya kita bersyukur. Enggak, rezekinya katakanlah dikurangi sama Allah, itu pun membuat kita bersyukur. Kolbunya sudah sangat luas. Ya, dirinya sudah punya hati yang sangat luas. Kalau kita terus menerus seperti itu jaga, maka insya Allah kita akan dekat sama Allah. Jadi doa kita curhatnya kita. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan sharing singkat ini betul-betul buat saya pribadi bisa menjaga kolbu kita. Dan yang penting, sering-seringlah menjaga kolbu dengan memperbanyak menangis, karena utama di waktu Anda sendirian. Salah satu tangisan atau air mata jauhkan Allah dari api neraka. Sering-seringlah menangis karena kerinduan akan pertemuan, karena kita rindu akan pertemuan yang agung dengan Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga kita semua dijaga selalu oleh Allah SWT kolbu kita, agar sehingga nanti top. Demikian sharing di channel Jurus Ya Rasulullah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.